Jami'an, alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Ta'ala masih diberi kesempatan, kemudahan dan taufik untuk kita bisa hadir di majelis ilmu. Dan kita mohon kepada Allah keistiqomahan dikala kita menghadapi masa-masa yang sulit, masa-masa yang semakin Allah uji kita dengan gemerlapnya dunia, di masa-masa yang Allah semakin uji kita dengan banyaknya orang berpaling dari ilmu agama. Maka sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengkhabarkan, "Inna mi waraikum ayyamus sabr." Sesungguhnya di belakang kalian ada hari-hari yang membutuhkan kalian untuk terus bersabar dan ditingkatkan kesabaran. Al-mutamassiku yawma idzin kalqabidi 'alal jamr. Orang yang mau berpegang teguh dengan tuntunan Rasul di hari itu, jazakallahu khair, bagaikan orang yang menggenggam bara api. Maka di masa-masa yang penuh dengan ujian, yang kadangkala na'udzubillah dikala Allah tidak memberikan taufik kepada kita, akan bergeser hati kita, berpindah titik pandang kita kepada dunia ataupun yang lainnya. Maka kita mohon kepada Allah, di zaman-zaman yang seperti ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menasihatkan, "Wa man wajada malja'an aw manja'an falyasta'idz bih." Barang siapa yang mendapatkan malja, tempat untuk berlindung, wa manja'an, dan tempat untuk menyelamatkan dirinya dari fitnah, falyasta'idz bih, maka berlindunglah kepada Allah dengan tempat tersebut. Naam, maka barakallahu fikum, kita mohon kepada Allah adalah majalisul ilm, di antara tempat untuk kita menyelamatkan diri dari berbagai fitnah yang ada. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, sebelum kita meneruskan pada pelajaran kita dari kitab Bulughul Maram dan Manhajus Salikin, kita ingin mendengarkan bacaan hadis yang telah dihafal oleh anak-anak kita di ma'had ini. Maka faman hafidhul hadis fal yakra qa'imin. Tafadhalu. Barakallahu fikum. Yang menghafal berdiri semuanya. Dibaca. Ayo. Tanpa ditunjuk. Kalau ditunjuk suara antum, itu nama antum dikenal di sana. Ya, bahkan di internet. Nah, sudah. Ayo. Nunggu ditunjuk atau berdiri dengan kesadaran. Tafadhalu. Barakallahu fikum. Jazakumallahu khairan. Al-Imam Syafi'i rahimahullah menyatakan, "Man hafizal hadis qawiyat hujjatuhu." Orang yang mau menghafal hadis akan kuat hujjahnya, yaitu hujjah untuk membenarkan perbuatan dia. Kenapa? Karena orang yang selamat adalah mereka yang berjalan di atas hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tayyib ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, telah kita dengarkan bacaan hadis Fadalah Ibnu Ubaid terkait dengan pembacaan salawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum berdoa. Kita lanjutkan hadis berikutnya. Qala al-Imam Ibnu Hajar rahimahullahu taala An Nabi Mas'udin al-Ansari radhiyallahu anhu qala qala Bashir ibn Sa'ad, "Ya Rasulullah, amaranallahu an nusalli alaik. Fakaifa nusalli alaik? Fasakata. Suma qal, qulu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wassalamu kama alimtum. Rawahu Muslim wa zada Ibnu Khuzaimah fihi fa kaifa nusalli alayka idza nahnu sallaina alayka fi salatina. Hadis ini datang dari Abi Mas'ud Al-Ansari nam Al-Badri rahimahullahu taala. Beliau berkata, qala Bashir ibnu Sa'ad. Berkata Bashir ibnu Sa'ad, sahabat yang lainnya. Hadis ini diriwayatkan dari sahabat Abi Mas'ud. Beliau menceritakan ada seorang sahabat bernama Bashir ibnu Sa'ad bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taib, diperhatikan anak-anak. Nah, ingat, lihatlah kita mengambil faedah dari hadis-hadis Nabi. Yusuf. Nah. Oh, namanya masuk internet. Ya sudah. Kalau kepanggil berarti namanya masuk internet. Kedengar ya di mana-mana. Barakallahu fiik. Nah, sekarang latihan konsentrasi. Nah. Belajar, mencatat. Barakallahu fiik. Taib. Taib barakallahu fiikum. Di sini Abdullah ibn Abi Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata Bashir ibn Sa'ad, yakni bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini ada faedah, yakni bagaimana para sahabat menanamkan diri mereka beradab dalam majelis ilmu. Sehingga kalau ada seorang yang bertanya, mereka sangat senang dan berbahagia karena akan mendapatkan faedah yang besar. Walaupun seorang badui, seorang pedalaman sekalipun, bahkan mereka senang kalau ada datang tamu. Dan kita lihat di majelis masyayikh seperti itu. Fadilatul Syekh Al-Allamah Rabi Ibn Hadi Al-Madkhali dikelilingi oleh mereka para mahasiswa dakatiroh yang sedang menyelesaikan tingkatan doktor. Nah, masyayikh, nah, datang ke sana, kita masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertanya pertanyaan, ya kita awam, ya, jauh ilmunya di bawah mereka. Mereka diam. Padahal pertanyaan kita mungkin biasa. Sampai sekali, aku enggak dengar suaramu ya Muhammad. Ta'al, jilis indi. Nah, duduk sini sampingku. Duduk, nah sudah. Bertanya Syekh, nah sudah. Mereka mendengar. Nah, padahal kalau seandainya ditanyakan kepada mereka, mereka bisa menjawab. Nah ini masya Allah, para ulama kita demikian mengambil faedah dari apa yang dilakukan para sahabat. Nah di sini lihatlah. Kata beliau, qala Bashir ibn Sa'ad. Berkata Bashir ibn Sa'ad radhiyallahu anhu, sahabat Nabi. Diperhatikan oleh Abu Mas'ud sehingga beliau bisa menceritakan. Beliau berkata, Bashir ibn Sa'ad bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, amarona, kami telah diperintahkan, anusolliya alaika, untuk membaca salawat atasmu. Yani dalam firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Ahzab, ya ayyuhalladzina, inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allah turunkan ayat ini. Sesungguhnya Allah dan para malaikat bersolawat atas Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kalian atas Nabi dan ucapkanlah salam atasnya. Nah, maka di sini sahabat Bashir ibn Sa'ad bertanya, kami diperintahkan untuk bersolawat atasmu. Fakaifa nusalli alaik? Bagaimana kami bersolawat atasmu? Nah, adapun mengucapkan salam, kami telah tahu. Nah, assalamualaika ayuhan nabi. Namun bagaimana bersolawatnya? Maka fasa kata, maka beliau diam. Suma qal, kemudian beliau bersabda sallallahu alaihi wasallam, qulu. Yang bertanya siapa? Bashir ibn Sa'ad. Namun jawab beliau, qulu, dengan khitab jamak. Katakanlah oleh kalian. Kenapa? Karena faedahnya lil jami' bagi seluruh umat. Nah ini, oleh karena itu para sahabat radhiyallahu anhum kalau ada yang bertanya satu orang diperhatikan. Nah, tidak terus lewat begitu saja. Nah ini termasuk afat talibul ilmi, diantara keterluputan para tulabul ilmi. Biasanya kalau sudah adanya pertanyaan-pertanyaan mereka malas. Sudah intinya teorinya. Nah, padahal kadangkala disitulah fatwa para ulama dalam mempraktekan qawaid-qawaid, usul-usul yang telah mereka ajarkan. Nah, sehingga di sini barakallahu fikum, di sana para ulama membikin adanya pelajaran khusus dirasatul fatawa, mempelajari fatwa. Nanti ada pelajaran khusus. Nah, dalam pelajaran bagian dari usul fiqh barakallahu fik. Qala rahimahullah taala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qulu, ucapkanlah oleh kalian, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Naam, maka beliau mengatakan, ucapkanlah oleh kalian, Allahumma salli, ya Allah, bersolawatlah atau curahkanlah solawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam dan keluarga Nabi, atas Ali Muhammad. Naam, siapa Al Muhammad? Yakni keluarga Nabi. Ya, idza qurina ma'as suhbah, jadi kalau digandengkan dengan para sahabat, berarti Alu Muhammad adalah keluarga beliau, Ahlil Bait. Namun kalau dimutlakan, maka semua orang yang mengikuti ajaran beliau. Nah, semua orang yang mengikuti ajaran beliau dari keluarganya, para sahabat dan orang-orang berikutnya sampai hari kiamat. Nah, kama, ya ini berarti bersolawat atas semuanya. Nah, ya Allah, bersolawatlah atau bersolawatlah atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Ali Muhammad, sebagaimana engkau telah bersolawat atas keluarga Nabi Ibrahim, dan berikanlah barokah, curahkanlah barokah atas Nabi Muhammad dan atas keluarga Nabi Muhammad, sebagaimana engkau telah curahkan barokah atas Nabi Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Yani dalam semesta alam sesungguhnya engkau adalah Hamid yang maha terpuji, Majid dan maha mulia. Naam. Wassalamu kama alimtum, adapun salam kata Rasulullah sebagaimana kalian telah mengetahuinya. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim di nomor hadis atau naam barakallahu fikum pada jilid yang pertama halaman 305. Naam. Ini dikeluarkan oleh Imam Muslim yang cetakan dengan mujallad. Demikian pula datang dalam riwayat Ibnu Khuzaimah dengan adanya tambahan lafaz, fakaifa nusalli alaika idza nahnu sallaina alaika fi salatina, bagaimana kami membaca salawat atasmu apabila kami ingin bersolawat dikala kami sedang sholat. Nah, artinya salawat ini dibaca di luar sholat ataupun dibaca di dalam sholat. Nah, barakallahu fikum, ini adalah merupakan salah satu sighah, yakni salah satu lafadz-lafadz salawat yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sana diterangkan para ulama tentang hukum salawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam tasyahud. Apa hukumnya? Nah, ini faedah-faedah yang banyak kita tidak uraikan secara menyeluruh, terutama faedah-faedah adab dan seterusnya. Di antaranya faedah dari sisi adabiyah, yaitu hendaknya seorang muslim dikala membaca salawat Allahumma salli ala Muhammad digandengkan wa ala ali Muhammad, yakni dengan adanya huruf jar ala. Di sana sebagian ulama menerangkan dalam rangka mukhalifan li syiah, menyelisih syiah, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Adapun alusunnah wa ala ali Muhammad, namun sebagian mengatakan mereka tidak menggunakan ala, atau sebagian mengatakan tidak digandengkan dengan Ali Muhammad. Nah, ini barakallahu fikum. Sehingga salawat tersebut tercurahkan atas Nabi. Faedah, ma makna salatullahi ala abdihi, apa makna salawat Allah atas hambanya? Apa makna salawat Allah atas hambanya? Allah bersalawat atas Nabi. Ay sana'uhu fil mala'il a'la. Itu Allah memuji dan menyanjung hamba tersebut di langit yang tinggi. Di langit yang tinggi Allah sebut, Allah puji hamba tersebut. Salawat Allah atas Nabi Muhammad maknanya Allah memuji Nabi Muhammad di langit yang tinggi. Allah bersalawat atas kaum mukminin. Kata Rasulullah, man shalla alayya salatan sallallahu alaihi ashron. Orang yang membaca salawat atas Nabi satu kali salawat, maka Allah akan bersalawat atasnya 10 kali salawat. Loh, Allah bersalawat untuk kita apa maknanya? Memuji orang yang bersalawat atas Nabi. Menyanjungnya. Ini salawat Allah atas hambanya. Wa salatul malaikah wal mu'minin ala ghairihim. Salawatnya malaikat dan kaum mukminin atas selainnya, yaitu atas hamba-hamba Allah, apakah Nabi dan sebagainya, adalah doa uhulah, yaitu mendoakan kebaikan. Mendoakan kebaikan. Sehingga di sini mendoakan kebaikan. Ada yang bertanya, kan Nabi Muhammad di surga, jadi untuk apa kita membaca sholawat? Ya, sudah di surga, kenapa didoakan? Nah, jawabannya karena membaca sholawat adalah diperintahkan Allah, itu ibadah. Dengan ayat tadi Allah memerintahkan kita untuk bersolawat atas Nabi. Yang kedua adalah bersolawat, barang siapa yang bersolawat kebaikannya kembali kepada dirinya. Kembali kepada dirinya. Yang ketiga, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan celaka bagi mereka orang yang disebutkan asma Nabi sallallahu alaihi wasallam di sisinya, dia tidak bersolawat atas Nabi. Raghima anfun man dzukira ismi indahu falam yusalli alayya. Kata beliau, celaka, merugi mereka orang yang disebutkan namaku di sisinya namun dia tidak bersolawat atasku. Tadi siapa yang rugi? Berarti untuk apa kita bersolawat atas Nabi? Karena itu ibadah. Karena itu ibadah. Mana taunya ibadah? Allah memerintahkan dalam surat Al-Ahzab, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima, ayat yang kita baca tadi di depan. Barakallahu fikum. Kemudian yang kedua adalah bersolawat atas Nabi kebaikannya kembali kepada diri orang yang bersolawat. Yang Rasulullah mengatakan, man shalla alayya salatan sallallahu alaihi ashron. Barang siapa yang bersolawat atas Nabi satu kali solawat, maka maknanya maka Allah akan bersolawat atasnya 10 kali solawat. Yang ketiga, apabila kita tidak bersolawat atas Nabi berarti mendapatkan kerugian, bahkan didoakan yakni raghima anfun, celaka. Oleh siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika didoakan oleh malaikat Jibril dan diaminkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika malaikat Jibril mengatakan raghima anfun man dzukira ismuk indahu walam yusalli alaika, atau kan demikian kurang lebihnya, celaka mereka orang yang disebutkan namamu wahai Muhammad di sisinya namun tidak bersolawat atasmu. Maka kul amin, Nabi mengatakan amin, ya Allah kabulkanlah. Sehingga di sini kita bersolawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Taib. Sekarang tatkala solawat ini diperintahkan oleh Allah, apakah al-amru lil wujub au lil istihbab? Perintah ini memberikan faedah wajib atau memberikan faedah sunnah, hukumnya apa? Maka marilah kita mendengar keterangan para ulama tentang hukum sholati ala nabi fi tasyahudil akhir. Hukum sholat, membaca sholawat nabi pada tasyahud akhir. Di mana kemarin telah kita mengetahui 14 rukun-rukun sholat dan yang diantaranya sholat atas Nabi diperselisihkan oleh para ulama. Sekarang hukum sholawat Nabi pada tasyahud akhir. Maka diterangkan fi hadhil masalah salah satu aqwal, ada tiga pendapat. Qaulul awal annaha ruknun min arkanis sholah la tasihu sholah bidunihah ala kulli hal. yakni salawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam tasyahud akhir, hukumnya adalah barakallahu fikum rukun diantara rukun-rukun salat. Di mana salat tidak sah apabila meninggalkan salawat atas Nabi apapun keadaannya. Lupa, tidak tahu, sengaja, batal salatnya. Ini ada pendapat Imam Syafi'i dan salah satu riwayat Imam Ahmad, dan mereka berdalil dengan perintah yang ada dalam hadis Fadalah Ibnu Ubaid. Nah, ini barakallahu fikum. Pendapat kedua, yakni bahwasanya as-salatu ala nabi ini adalah wajibah min wajibatis shalah, hanyalah wajib bukan rukun. Ya tasihhu sholatu biduniha ma sahwi dunal amdi, yaitu sholat tetap sah apabila lupa, namun batal kalau sengaja meninggalkan, karena hukumnya wajib. Maka ini adalah salah satu riwayat dari Imam Ahmad dan juga Ishaq Ibnu Rahuyah. Nah, di sini barakallahu fikum pendapat ulama. Perintah di sini bagi mereka hanya sekedar wajib bukan rukun. Naam. Asalis yang ketiga, pendapat ketiga al-istihbab, yaitu sekedar sunnah. Bukan wajib, bukan pula rukun. Tasihu sholatu biduniha bikulli hal. Itu sah sholatnya apapun keadaannya. Lupa, sengaja, atau tidak tahu, tetap sah. Nah, kenapa? Karena hukumnya sekedar sunnah, dilakukan berpahala, ditinggalkan tidak berdosa. Wa huwa qaulu aktsaril ulama, dan inilah pendapat mayoritas para ulama. Di antaranya Imam Abu Hanifah, Imam Malik, kemudian Ats-Tsauri, Al-Auza'i, Imam Ahmad dan Ishaq dalam riwayat Naam Dawud, dan juga Ibnu Jurayj, Ibnu Jarir dan yang selain mereka. Nah, barakallahu fikum. Di sini dalil mereka yaitu apa yang dibawakan Al-Imam Ibnu Hajar rahimahullah dalam hadis sebelumnya, dalam hadis Abdullah Ibnu Mas'ud. Kalau yang dari ini hadis apa namanya? Hadis siapa? Abi Mas'ud. Kalau sebelumnya ada hadis Abdullah Ibnu Mas'ud. Kalau sebelumnya lagi ada hadis Fadalah Ibnu Ubaid dan sebagainya. Di sini dalam hadis yang sebelumnya yaitu hadis Ibnu Mas'ud, Rasulullah memerintahkan summa liyatakhayyar minad du'a a'jabahu ilaihi falyad'u. Naam. Dalam hadis Fadalah Ibnu Ubaid, di sana orang yang tidak bersolawat kata Rasulullah tergesa-gesa orang ini. Naam. Dalam hadis Abdullah Ibnu Mas'ud sebelumnya falyatakhayyar, maka pilihlah setelah tasyahud, setelah berlindung atau nama di sana setelah apa namanya tasyahud, maka falyatakhayyar minad du'ai masya'a, setelah innaka hamidum majid di sini, maka pilihlah dari doa apa namanya, atau di sana sebelumnya hadis Abdullah Ibnu Mas'ud disebutkan barakallahu fikum adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nam barakallahu fikum mengatakan di sana asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu summa liyatakhayyar, setelah tasyahud summa liyatakhayyar minad du'a ajabahu ilaihi falyad'u, maka hendaklah dia memilih doa yang dia sukai, dia pakai untuk berdoa, tidak ada lafaz selawat. Dalam hadis Fadalah Ibnu Ubaid yang langsung doa katanya tergesa kesah, Rasulullah mengatakan demikian. Nah, sehingga tadi dari tiga hadis ini, inilah apa namanya salah satu nam maziyah kitab Bulughul Maram. Di sana dibawakan hadis-hadis yang dijadikan sandaran oleh para ulama. Nah, sebagian mengatakan ini dalilnya apa, ada hadis ini. Lah nanti didudukan oleh para ulama mana yang rajih. Nah, mana yang rajih. Semuanya yang berpendapat rukun dalilnya dalam kitab Bulughul Maram, yang berpendapat wajib dalilnya dalam hadis dalam kitab Bulughul Maram, yang berpendapat sunnah juga demikian. Nah, terus bagaimana ini kita memilih? Nah, disinilah sya'annya seorang muslim yang shadiq yang jujur. Bukan yang penting ada hadisnya, namun justru yang penting bagi dia, inilah kewajiban saya mencari dan mempelajari mana yang paling dekat dengan tuntunan Nabi. Nah, karena nanti ketika antum belajar usul fiqh, ada di sana hadis yang namanya hadis ini sahih, namun mansukh, telah dihapus hukumnya. Hadis ini sahih, namun dia apa namanya, riwayatnya lebih lemah dari yang lainnya sehingga marjuh, dilemahkan. Nah, artinya maksudnya periwayatnya lebih lemah. Kalau ini periwayatnya imam, terus juga orang-orang pilihan, terus orang yang hafalannya kuat. Kalau ini memang hafal, namun di bawah derajatnya. Oh, mana yang dipilih seterusnya? Kalau orang ini masya Allah jujur, seterusnya bagus ini seterusnya. Kalau ini di bawahnya lah, itulah. Jadi seorang thalibul ilmi itu diperhatikan di masa belajarnya. Nah, jangan ya fulan gimana belajarnya? Wah, dulu masya Allah. Nah, paham sini ya, ini kalau nanti bicara ilmu hadis itu masya Allah ya. Ini ilmu yang luas. Oleh karena itu wajar kalau Imam Ahmad mengatakan, siapa itu ahlu sunnah, siapa kelompok yang selamat? Laula ashabul hadis la adri manhum. Kalau bukan ashabul hadis, aku tidak tahu siapa mereka. Nah, karena akhlaknya dijaga, nah, agamanya dijaga dan seterusnya. Nah, termasuk adab, pakaian, kepribadian, nah, ini dijaga semuanya. Nah, barakallahu fikum. Ini ikhwani fillah rahimakumullah, sallallahu alaihi wasallam al-afiyah. Nah, di sini kita kembali. Jadi yakni ada di sana tiga pendapat. Nah, tiga pendapat. Yang pertama, yang mereka mengatakan rukun daripada rukun-rukun sholat. Dan ini pendapat Imam Syafi'i. Imam Syafi'i menyatakan rukun daripada rukun-rukun sholat. Apa itu? Tasyahud akhir. Nah, sholawat Nabi dalam tasyahud akhir. Yang kedua adalah pendapat Imam Ahmad dalam satu riwayat yang menyatakan adalah ini wajib. Nah, inilah wajib, bukan rukun. Dan yang ketiga, pendapat yang masyhur dari jumhur ulama, Abu Hanifah, Imam Malik, Tsauri, Auza'i, Imam Ahmad dan yang lainnya. Nah, yang mereka berpendapat sunnah. Nah, yang mereka berpendapat sunnah. Nah, mana yang kuat dari pendapat ini semua? Wallahu a'lamu bishawab. Yakni yang dipilih oleh para ulama pendapat jumhur yang menyatakan sunnah. Bagaimana dengan perintah yang ada dalam hadis? Yakni Fadalah Ibnu Ubaid yang Rasulullah mencela orang yang tidak bersolawat. Maka di sana dalam hadis Abdullah yakni Fadalah Ibnu Ubaid, lam ya'murin nabiyya sallallahu alaihi wasallam man shalla wa lam yusalli alaihi bil i'adah. Nabi hanya mengatakan, mengomentari, dia tergesa-gesa namun tidak diperintahkan untuk mengulangi salat. Seandainya itu rukun, karena ini yang dijadikan pendapat rukun. Maka tentunya Nabi memerintahkan dia mengulangi, karena rukun tidak akan tetap gugur walaupun dengan ketidaktahuan. Kemudian bagaimana dengan yang menyatakan wajib di sana? Yang mengatakan wajib, barakallahu fikum, yani ammal amru biha fil haditsil akhir, adapun perintah beliau di dalam hadis yang terakhir ini yang memerintahkan qulu, ucapkanlah tadi, maka di sini fala yadullu alal wujub. Maka ini tidak memberikan faedah wajib. Kenapa? Karena Nabi fa innahu innama amarahum inda su'alihim anhu. Karena Nabi menjawab qulu, ucapkanlah, tatkala ditanya bagaimana kami bersolawat atasmu ya Nabi. Ini ditanya bagaimana cara bersolawat, qulu, ucapkanlah. Sehingga dari sini wallahu a'lamu bishawab, yang lebih kuat adalah pendapat jumhur adalah dengan hadis Abdullah bin Mas'ud. Di sana adalah dengan setelah tasyahud syahadatain, Rasul mengatakan summa liyatakhayyar minad du'a ima ajabahu. Naam al haditsa. Nah, maka di sini ini hukum solawat. Naam barakallahu fikum, yakni atas Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan dalam hadis ini barakallahu fikum, yakni dalam permasalahan terjadi khilaf sebagaimana telah kita sampaikan, dan semuanya kembalinya dalil-dalilnya kepada riwayat-riwayat yang dibawakan Imam Ibnu Hajar dalam hadis Bulughul Maram. Nah, itulah di antara maziyah kitab Bulughul Maram. Nah, sehingga sebagian ulama kita, mereka lebih mengedepankan menghafal Bulughul Maram daripada Umdatul Ahkam. Kalau Umdatul Ahkam ya sudah pokoknya, namun di sana, namun di sini lebih luas. Jadi oh ini ada pendapat ini, dalilnya ini, dalilnya ini, nanti didudukan oleh para ulama. Naam wallahu a'lamu bishawab. Taib, untuk hafalan berikutnya masih hadis Abi Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu anhu. Dan berikutnya insyaallah hadis berikutnya tentang hadis berdoa berlindung dari empat perkara. Taib barakallahu fikum. Kita beralih pada kitab yang kedua dari kitab Minhajus Salikin. Tayyib indak ya Hanif, apa hukum solawat Nabi ketika solat? Apa? Wajib? Wajib dalam tasyahud akhir. Dalilnya mana? Sekarang ayo mulai. Kalau ada bisa Hanif depannya, Hanifnya depan belakang. Kalau tadi kan hadisnya dari Abi Mas'ud lah. Kalau Hanif ini Ibnu Mas'ud. Nah, udah. Hanif Ibni Abi Hanif. Ada lagi Hanif yang lain mana? Mana Hanif TL? Nagya Hanif. Apa hukum tasyahud? Apa hukum salawat di tasyahud akhir sekarang? Hukum membaca salawat dalam tasyahud akhir. Ada Hanif yang lainnya enggak? Selain ini. Yang keempat. Ada enggak? Khalas. Sudah. Ada lagi mana siapa? Abi Harun siapa, mana Hanifnya? Coba, ini Hanif. Irfa' ra'sak. Ndak ya Hanif. Ma hukmu salati Nabi fi tasyahudil akhir? Sambung coba apa? Ngomong apa Abdul Aziz? Enggak dengar. Abdul Aziz enggak dengar, Nif. Apa hukum sholat itu salawat Nabi di tasyahud akhir? Apa kub? Gak ngomong. Khairan insyaallah. Barakallahu fikum. Apa hukumnya indak ya man? Salman. Coba Salman Al-Farisi. Mana Salman Al-Farisi? Indak ke Salman. Apa hukum membaca salawat atas Nabi dalam tasyahud akhir? Yang dikuatkan Al-Mukhtar adalah sunnah. Pendapat siapa ini? Pendapat jumhur ulama. Apa dalilnya? Nah, dihafalkan dalam Bulughul Maram. Nah, hadis Ibnu Mas'ud. Dua hadis sebelum hadis sekarang. Naam. Hadis Fadalah sebelumnya, sebelumnya lagi hadis Abdullah ibn Mas'ud. Naam. Di sana barakallahu fikum. Khairan insyaallah. Baik, kita masuk pada kitab Manhajus Salikin jazallahu khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-allamah Fadilatul Syekh Abdul Rahman ibn Nasir As-Sa'di rahimahullah. قال Beliau menyatakan, wal baqi sunanu aqwali wa af'alin mukammilun lis shalah. Dan sisa dari rukun-rukun dan yang dihukumi kewajiban dalam sholat adalah dihukumi sunnah-sunnah, baik berupa ucapan ataupun perbuatan. Ini yang fungsionalnya mukammilun, penyempurna untuk sholatnya. Terakhir sini ya. Mari sini terakhir. Kita masuk berikutnya. Qala rahimahullah wa minal arkan, termasuk daripada rukun-rukun sholat adalah at-tuma'ninatu fi jami'i arkaniha, tuma'ninah pada seluruh rukun-rukunnya. Yang dimaui di sini pada gerakan-gerakan rukuk, i'tidal, as-sajadah, sujud, julus baina sajadataini, duduk di antara dua sujud. Ini di sunnah, yakni termasuk rukunnya adalah tuma'ninah. Bagaimana bentuk tuma'ninah? Yakni biayyarji'a al-idham ila mifsaliha, yaitu tulang-tulang ini kembali kepada ruas-ruasnya, mifsalnya, tidak sekedar misalnya. Nah, ini disesuaikan dengan bentuk tubuh. Yang bungkuk ya seperti itu, yang tegak ya harus tegak. Nah, jangan sampai dia mencuri dalam sholat. Belum lagi tuma'ninah kembali kepada ruasnya, sudah berpindah kepada gerakan berikutnya. Dia rukuk, belum lagi rata, belum lagi kembali kepada mifsalnya sesuai dengan kondisi apa namanya, postur tubuhnya. Yang bungkuk ya seperti itu. Nah, yang bisanya agak ya pokoknya disesuaikan kan kemampuannya, sudah seperti ini. Dia belum lagi sempurna, sudah Allah cuma inhina, sekedar inhina, Allah sami Allah liman hamidah. Nah, sudah. Nanti lah ini hilang daripadanya rukun tuma'nina. Naam. Ini barakallahu fikum. Qala an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, idza kumta ila salati fasbighil wudu'a thumma istaqbilil qiblata fakabbir thumma qra' ma tayassara ma'aka minal qur'an thumma rak' hatta tatma'inna raqi'an thumma rfa' hatta ta'tadilla qa'iman thumma sujud hatta tatma'inna sajidan thumma rfa' hatta tatma'inna jalisa thumma sujud hatta tatma'inna sajidan thumma fa'al dhalika fi salatika kulliha, muttafaqun alaih. Di sini barakallahu fikum, hadisnya rukun tuma'ninah ini disebutkan dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu yang dikenal sebagai hadis al-musi fi salatihi, al-musi fi salatihi, orang yang jelek dalam salatnya. Yaitu seorang Arab Badui datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan beliau di masjid. Maka dia masuk sholat tahiyatul masjid, kemudian menghadap Nabi dan salam. Nabi menjawab dan Nabi perintahkan untuk mengulangi sholatnya, dan dia lakukan sampai 3 kali. Sementara dia sudah berusaha sebagus-bagus sholat, namun ternyata dianggap masih belum sah. Maka Rasul mengatakan, sholatlah engkau. Dia akhirnya pasrah, fa'allimni, ajarkan kepadaku sholat wahai Rasul. Maka Rasul mengatakan, idza kumta ila sholah, hadis ini, apabila engkau berdiri untuk sholat, apabila engkau berdiri untuk sholat, maka fa'asbighil wudu'a, sempurnakanlah wudu. Ini adalah syarat sahnya sholat. Summastaqbilil qiblah, kemudian menghadaplah ke arah kiblat. Fakabbir, maka bertakbirlah. Summaqra', yani takbiratul ihram. Summa qra' ma tayassara ma'aka minal Qur'an. Kemudian bacalah apa yang mudah bersamamu dari Al-Qur'an. Summa raka' hatta tatma'inna raqi'an. Kemudian ruku sehingga tuma'ninah dalam keadaan ruku. Summa rfa' hatta ta'tadilla qa'iman. Kemudian bangkitlah dari ruku sehingga betul-betul tegak berdiri. Summa sujud hatta tatma'inna sajidan, kemudian sujud sehingga tuma'ninah dalam keadaan sujud. Summa rfa' hatta tatma'inna jalisan, kemudian bangkitlah dari sujud sehingga tumakninah dalam keadaan duduk. Sumasjud hatta tatmainna sajidan, kemudian sujudlah sehingga tumakninah dalam keadaan sujud. Sumaf'al dalika fi sholatika kulliha, kemudian lakukan yang demikian pada sholatmu seluruhnya. Apa yang diperintahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini semuanya dihukumi bainal rukni wal wujub wal wajib. Yani dihukumi oleh para ulama kalau bukan rukun, wajib atau syarat. Nah, maka di sini yang menjadi syahid diambil rukun oleh para ulama tumakninah dalam seluruh rukun-rukunnya adalah ruku termasuk rukun, i'tidal termasuk rukun, kemudian sujud termasuk rukun, demikian pula sujud diantara dua sujud adalah termasuk rukun, dan termasuk rukun diantaranya tumakninah dalam itu semua. Lihatlah, summarka ruku'lah hatta tatma'inna raki'an, sehingga engkau tumakninah dalam keadaan ruku'. Nah, gerakan tadi empat ini, ruku', i'tidal, sujud dan duduk diantara dua sujud, dipersyaratkan padanya tumakninah. Nah, disitulah orang dikategorikan mencuri sholat. Nah, ketika dia tidak apa tumakninah. Nah, ikhtilas, mencuri sholat. Nah, na'udzubillah min dalik. Nah, ini di sini berarti menunjukkan bahwasanya tumakninah merupakan rukun. Wa qala sallallahu alaihi wasallam sallu kama raaitumuni usolli. Demikian pula dalam hadis yang lainnya yang menjadi umdah dalam bab salat, sallu kama raaitumuni usolli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Dari sisi mana dikatakan tumakninah? Yani mudawamah dan muwadhabatun Nabi sallallahu alaihi wasallam ala tumakninah. Itu atau ala dzalika. Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam salatnya dalam sifat-sifat yang diriwayatkan dari para sahabat adalah selalu menjaga dan terus-menerus melakukan tumakninah. Nah, sehingga di sini orang yang tidak tumakninah maknanya tidak salat seperti Nabi. Nah, ini barakallahu fikum. Bacanya berapa? Minimal satu kali. Nah, namun yang menjadi pokok tumakninah adalah kembalinya lekuk apa rusuk ini kepada mifsalnya, kepada tempatnya lagi. Nah, nah ini barakallahu fikum, itu yang menjadi patokan tumakninah. Wallahu taala a'la wa a'lamu bissawab. Dan insyaallah kita akan masuk setelahnya adalah tentang mengenai zikir-zikir setelah sholat. Nah, telah selesai dari perkara-perkara yang dirukunkan dan disunahkan, dan kita akan terus berusaha untuk menghafal hadis-hadis dalam bulughul maram. Bagi antum yang mudah untuk menghafal, nanti akan berfaedah di kemudian hari. Kalau sekarang belum terasa, namun kata Ibnu Abbas, antum sigharul qaum fasatakunu kibarul qaum. Kalian sekarang anak-anak muda yang tidak ditanya oleh kaum, namun suatu saat nanti kalian akan menjadi besar dan dianggap tua atau dianggap orang yang sudah tahu, akan ditanya tentang ilmu oleh kaum kalian. Sehingga bekalilah diri dengan ilmu. Naam, agar supaya kita berbicara dengan ilmu. Wallahu taala ala wa'lam bisawab. Ini isyap jam berapa nggih, Mas? Sudah masuk belum? Sudah masuk. Hah? Muadzin, siapa muadzin? Sudah masuk. Baik. Jazakumullahu khairan. Kita cukupkan pelajaran kita dan sekali lagi berpesan kepada para tulab. Naam. Kepada para tulabul ilm, coba diperhatikan para tulab ya, fatur. Mana fatur? Fatur Rahman. Nah, perhatikan ya. Coba diperhatikan anak-anak. Naam. Di antara yang hal yang perlu dijaga oleh seorang talibul ilmi adalah apa? Hifzul awqat wal ikhtinam. Naam. Awqatihi, yaitu melihara menjaga waktu-waktu antum dan berusaha untuk memanfaatkan waktu sebaik-baiknya sehingga bernilai kebaikan. Naam, bernilai kebaikan. Al waktu kasayf, fa illam taqta'uh yaqta'uka. Yaqta'uka atur sana. Yakni waktu itu seperti pedang yang tajam. Kalau tidak engkau manfaatkan sebaik-baiknya, maka waktu yang akan menebasmu, yakni engkau akan mati. Waktunya sia-sia tanpa faedah. Nah, Sehingga di sini barakallahu fikum, jagalah waktu. Allah bersumpah dengan adanya waktu, dan semua orang menjadi rugi dengan adanya waktu kecuali orang yang terkumpul padanya empat sifat. Antum sudah berada di masjid, tinggalnya di masjid, bukan di rumah yang jauh. Naam. Maka hendaknya istabiqul khairat. Naam. Berlomba-lomba dalam kebaikan. Naam. Jangan terus semakin dekat dengan masjid semakin nanti terlambat dalam sholat dan terusnya. Lah seperti sekarang, insyaallah bagi mereka yang tidak berwudu langsung menempatkan diri di shaf. Naam. Bagi mereka yang harus berwudu, maka berwudu segera. Naam. Kenapa? Karena Rasulullah memperingatkan, naam, mereka orang-orang yang yata'akharuna min shaf, ya, mereka terlambat terus dari shaf, naam, dari salat berjamaah yang ira fa'akhkharahumullah, makanya Allah mengakhirkan mereka. Naam. Sebab beratnya seorang dari mengamalkan amalan soleh karena memang dia tidak memiliki ghairah, kesemangatan diantaranya. Nah, saya di sini terutama pada tullabul kibar, ya, wal kudama, para orang anak-anak yang sudah lama, yang sudah besar di sini, hendaklah antum semuanya bisa menjadi contoh bagi yang belakangnya. Nah, ini barakallahu fikum, mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu ala Muhammad wa barik wa salim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhal barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim.